dahsyatnya. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan temanmu membuat aku bersedara. Untuk apa kau berikan aku benang yang kusut, sementara diriku harus membuat kain yang dahsyatnya bila dibandingkan senyumanmu membuat aku.